والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Rawi hadis ini adalah sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang tekun di dalam mengikuti azhar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jejak-jejak Nabi. Beliau selalu tiru. Nah, diamnya beliau, bergeraknya beliau, duduknya beliau, jalannya beliau diperhatikan oleh sahabat Ibnu Umar. Nah, mulaziman lahu kadhillihi, dan beliau selalu setia sahabat ini untuk mengikuti petunjuk, mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wasalam seolah-olah seperti naungan beliau. Jejak Nabi alaihi salatu wasalam payungnya, jejak Nabi alaihi salatu wasalam adalah bayangan, jejak Nabi alaihi salatu wasalam adalah naungan sahabat Ibnu Umar. Bahkan berkata Nafi', bekas budaknya yang merupakan murid senior daripada sahabat ini, Nafi' mengatakan anna Ibnu Umar kana yatba' athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu bersungguh-sungguh untuk mengikuti bekas-bekas petunjuk jejak Nabi alaihi salatu wasallam. Kullu makanin yusalli fi, bahkan sahabat Ibnu Umar salat di tempat yang di mana Nabi alaihi salatu wasallam salat. Nabi salat di tempat tersebut, beliau salat di sana. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam hidup, bahkan setelah beliau wafat, kata sahabat, kata Nafi'. Nah, hatta inna Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala tahta syajara. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan musafir, bepergian jauh, tiba di satu pohon, beliau turun dari kendaraannya, hewan tunggangannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berteduh di pohon tersebut. Wa kana Ibnu Umar ya'aha yata'ahad tilka syajara. Dan Ibnu Umar setiap melewati tempat tersebut selalu beliau turun di pohon itu. Saking semangatnya mengikuti gerak-gerik Nabi alaihi salatu wasallam, setiap Ibnu Umar musafir melewati tempat tersebut selalu turun di pohon tersebut. Naam. Wa yasubbu ala asliha al-ma' likay la taybas. Bahkan beliau menyirami dengan air pangkal pohon tersebut supaya tidak apa? Kering. Supaya tidak mati. Karena pernah dijadikan naungan Nabi alaihi salatu wasalam untuk beristirahat di dalam perjalanannya. Lah, perbuatan Ibnu Umar ini ikhwani afidhakumullah dianggap salah kaprah, dijadikan hujah oleh dua kelompok. Dijadikan hujah oleh dua golongan. Yang pertama al-mutasawifa ad-dhalla, orang-orang sufi. Ya, mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahlu tasawuf. Yang mana mereka senantiasa mengagungkan jejak-jejak orang soleh. Mereka berusaha mencari di mana letak tempat kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam, mereka agungkan. Bahkan menuduh pihak yang berusaha untuk melenyapkan bekas-bekas tersebut. Dikatakan tempat Nabi alaihi salatu wasallam sekarang di Saudi dijadikan sebagai perpustakaan, dihancurkan, dibinasakan. Kemudian mereka mencari kuburannya Khadijah. Kemudian mereka mencari kuburan wanita pertama di muka bumi, istrinya Adam alaihi salam, siapa? Siti Hawa. Wahiyal Hawa. Padahal menurut para ulama tidak ada kuburan yang dinisbatkan kepada para anbiya yang sahih kecuali kuburan siapa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Kinani, kata Al-Kinani, al-amakin al-mudhafa ila al-anbiya, tempat-tempat yang disandarkan kuburan-kuburan mereka dinisbatkan kepada para nabi, lam yathbut minha syai'un, tidak ada yang sahih, tidak ada yang berdasar. Ghaira nabiina alaihi salatu wasalam, melahinkan kuburan nabi kita. Kuburan nabi kita derajatnya mutawatir, ma'ruf, diketahui. Dan siapa? Dan siapa? Kuburan siapa? Warman. Disebutkan riwayat yang kedua. Walaupun terjadi perselisihan di antara mereka, tapi riwayat yang mutawatir Nabi alaihi salatu wasallam, bila syak tidak ada keraguan. Kuburan yang kedua. Siapa? Saya kasih contekan. Ulul azm. Di antara ulul azm. Nabi? Ahsan. Kata Al-Kinani, wal-Khalil. Dan begitu juga Al-Khalil alaihi salam. Dan Khalil pun sendiri diketahui koryahnya, desanya, tempat meninggal beliau. Tempat di mana posisi secara pasti, tidak ada yang tahu. Hanya koryahnya saja, tempatnya saja. Nah, adapun selain itu, tidak ada azhar yang sahih. Dikatakan Nabi Hud di Tarim, Hadramut, Yaman. Ternyata ada kuburannya Nabi Hud di Irak. Ada kuburannya Nabi Hud di mana lagi? Satu Nabi kuburannya tiga. Lam yathbut minha syai'un. Tidak ada yang berdasar satu pun. Kecuali kuburan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam wal khalil. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Dan mereka mengikuti jejak-jejak para wali. Mereka anggap keramat. Mereka agungkan. Kemudian golongan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, adalah siapa? Syiah Rafidah. Terlebih lagi al-imamiyah al-ja'fariyah. Rafidah dan sufi, sebagaimana kata para masyayikh, wajhan li'umlatin wahida. Dua wajah dalam satu koin. Sufi dan Syi'i, ini dua wajah dalam satu koin, 11-12. Terlebih lagi dalam perkara ini, mengagungkan bekas-bekas orang-orang yang mereka anggap soleh di antara para pengak yang dianggap sebagai panutan. Nah, sebagaimana orang-orang Syiah apa? Mencari Ghadir. Ghadir apa? Ghadir Khum. Sebuah tempat antara kota Makkah dan kota Madinah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam pulang dari Hajjatul Wada, haji perpisahan, tahun berapa? 10 Hijri. Menurut ahli sirah pada tanggal 18 Dzulhijjah, Nabi alaihi salatu wasallam sampai di satu tempat namanya Khum. Khum ini kebun. Ada mata air di sana. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan petuah di kebun tersebut dekat mata air. Yang mana petuah ini dianggap oleh orang-orang Syiah, Nabi alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepemimpinan kepada siapa? Ali. Mereka cari di mana tempat itu. Dan mereka jadikan 18 Dzulhijjah sebagai Id. Yang mereka sebut dengan Idul Ghadir. Id Al-Ghadir. Mereka menganggap ini merupakan peristiwa yang besar. Padahal menurut derajat hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid ibn Arqam. Zaid ibn Arqam, Nabi alaihi salatu wasalam memang mengucapkan wasiat di tempat itu. Tapi beliau mengucapkan, inni tarikun fikum athqalain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang besar. Kitabullah, yang pertama adalah kitabnya Allah, Al-Quran. Khudu bi kitabillah, ambil kitab tersebut. Wastamsaku bih, kalian berpegang teguh dengannya. Kemudian yang kedua, udzakirukumullah bi ahli baiti. Udzakirukumullah bi ahli baiti. Udzakirukumullah bi ahli baiti. Aku ingatkan, aku peringatkan kalian dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala kepada keluargaku. Beliau ulangi sebanyak tiga kali untuk menghormati, memperhatikan ahlul baitnya Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai di sini saja. Memang di sana ada riwayat selain sahih Muslim, riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ahlu Sunan, ada tambahan lafaz man kuntu maula fa'aliun maula. Kalau aku maula, maka Ali pun maula. Ini para ahlul hadis, mereka berselisih. Ada yang mendhaifkan, maka selesai, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Dan ada yang mensahihkan. Di antara yang mensahihkan adalah Al-Allamah Al-Albani alaihi rahmatullah, beliau mensahihkan hadis ini, lafaz ini, karena periwayatannya yang banyak. Tinggal sekarang apa maknanya? Ini yang dipelesetkan oleh orang-orang Syiah. Makna maula diketahui dalam bahasa Arab. Man kuntu maula, barang siapa yang menjadikan aku sebagai penolong, fa'aliun maula, maka jadikan Ali sebagai penolong. Maula bukan arti daripada apa? Pemimpin. Jadi mereka salah kaprah dalam memahami bahasa. Diketahui oleh orang-orang Arab, maulah bukan pemimpin, artinya penolong. Maka makna dari hadis tersebut, kalaupun sahih, kalau aku dijadikan sebagai penolong, hendaknya Ali dijadikan sebagai penolong, bukan pemimpin. Bukan, maknanya adalah apa? Pemimpin. Nah, ini mereka cari di mana khum tersebut, letak kebunnya, mata airnya. Mereka sempatkan ketika ziarah ke sana untuk datang ke tempat itu. Yang tidak menjalankan ibadah haji, mereka berpesta di rumahnya masing-masing. Mereka sebut dengan apa? Ghadir Khum. Bahkan di utara Yaman dilakukan ritual oleh orang-orang Syiah dengan menggunakan ritual mut'ah pada hari tersebut. Ritual apa? Mut'ah pada hari tersebut. Gonta-ganti pasangan. Maka orang-orang yang menganggap bolehnya mengambil jejak-jejak orang soleh, bahkan mengambil azhar daripada sahabat Ibnu Umar, maka dijawab dengan dua hal. Yang pertama, Ibnu Umar melakukan ini kecintaan kepada Nabi SAW tanpa membangun tempat itu. Dan tidak diperintahkan kepada orang-orang untuk datang ke sana, berdoa, bersujud, menjadikan tempat-tempat itu sebagai tempat yang keramat. Ada barokah di sana. Nah. Tidak lain dan tidak bukan Ibnu Umar kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, beliau datang ke tempat tersebut. Nah. Tidak lebih daripada itu. Berbeda dengan mereka, menghiasi. Mereka niatkan itu adalah ibadah. Ada kelebihan di sana. Dijadikan sebagai tempat-tempat yang mustajab. Ini betul dengan dalil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perlakuan Ibnu Umar pun ternyata diingkari oleh jumhurus sahabat. Bahkan tidak disetujui oleh kibarus sahabah, di antaranya para khulafa. Garis pendapat dengan perbuatan Ibnu Umar. Ijtihad beliau. Tapi disalahkan. Ijtihad beliau. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, selain para khulafa, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr ibn Al-As, dan sahabat Mu'adz ibn Jabal yang tidak sejalan dengan Ibnu Umar. Di antaranya adalah ayahnya sendiri. Siapa? Al-Faruq. Tidak sependapat dalam dua peristiwa. Peristiwa yang pertama disebutkan dalam riwayat Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi' As-Sam'ani dalam musannafnya. Abdul Razzaq dalam musannafnya dengan sanad riwayat yang sahih dari Al-Ma'rur ibn Suwaid. Al-Ma'rur ibn Suwaid. Ma'rur ini meriwayatkan. Kata Ma'rur ibn Suwaid, kharajna ma'a Umar fi hajjatin. Suatu ketika kami keluar bersama Umar dalam satu perjalanan haji. Suara jelas ya ikhwah. Apa pecah? Pecah. Coba kita jawabkan sih. Atau karena ini jatuh? Nah, kata Ma'rur ibn Suwaid, kharajna ma'a Umar fi hajjatin. Suatu ketika kita keluar bersama Umar dalam satu ritual haji. Fakara fi al-fajr, setelah selesai melaksanakan ibadah tersebut, Naam Umar di satu solat subuh, solat fajar, beliau membaca surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat apa? Al-Fil. Wathaniya li ilafi Quraisy. Rakaat kedua Umar membaca apa? Surat tersebut. Naam. Fara'an nas ibtadarul masjid. Setelah selesai solat, Umar melihat umat manusia tahu-tahu berbondong-bondong mendatangi sebuah masjid. Umar pun bertanya, ma hadza? Apa ini? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka perbuat? Qalu, mereka pun, para jamaah yang ada di majelis tersebut, mereka berkata, masjidun salla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, mereka ingin menuju ke satu masjid yang mereka yakini dulu Nabi alaihi salatu wasallam salat di masjid itu. Mereka ke mana ini? Masjid. Yang mana mereka meyakini bahwasanya masjid itu dulu Nabi alaihi salatu wasallam pernah salat di sana. Maka apa kata Umar? Hakadha ahlaka man kana qablakum min ahlil kitab. Ya, seperti ini sebab binasanya ahlul kitab sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Ini sebab binasanya mereka. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim bi'a. Menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai gereja, sonogok, tempat ibadah. Mereka jadikan kuil. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim bi'an. Mereka jadikan itu sebagai tempat ibadah, kuburan-kuburan tersebut. Kata Umar, man 'uridat lahu fihi shalat falyusalli. Kalau dia sampai di satu masjid yang memang bertepatan dengan waktu apa? Salat, hendaknya dia salat. Wa man lam tu'rad lahu salat falyamdhi. Kalau tidak bertepatan dengan waktu salat, ya jalan, tinggalkan. Jangan dibuat buat. Diingkari oleh Umar perbuatan mereka. Menjadikan tempat sebagai tujuan, bukan wasilah, perantara. Kalau datang tiba waktu sholat bertepatan di masjid tersebut, ya sholat. Karena datang waktunya. Bukan karena tempat tersebut memiliki nilai-nilai tertentu, kecuali yang sudah ada dalil. Ini kisah peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Umar memerintahkan untuk memotong apa? Pohon yang dijadikan sebagai bai'atul ridwan. Bai'at yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bai'at yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Umar setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, umat manusia mendatangi pohon tersebut. Mereka salat di sana. Berarti menganggap pohon ini keramat. Pohon ini memberikan barakah. Bisa mendatangkan maslahat. Fa'amara biqat'iha faqut'iat. Umar ibn al-Khattab memerintahkan pohon ini untuk dipapras. Untuk ditebang. Maka dipotong pohon tersebut. Dan tidak tersisa sampai sekarang, tidak diketahui di mana pohon tempat Nabi alaihi salatu wasallam dibaiat. Maka dari sini Umar mengingkari. Nah. Maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah. Kemudian Ibnu Umar merupakan sosok yang senantiasa menjauhi dari berbagai macam fitnah di antara kaum muslimin, perselisihan di antara para sahabat. Nah, bahkan beliau merupakan orang yang afif, menjaga dirinya dan kesuciannya. Bahkan ditawari oleh Utsman bin Affan menjadi hakim. Apa itu hakim? Kalau zaman sekarang, menteri agama. Posisi yang sangat tinggi sekali. Akan dijadikan sebagai rujukan fatwa. Dan Ibnu Umar selalu menolak. Nah, yang memerintahkan siapa? Khalifah Utsman bin Affan. Beliau tidak mau karena pernah mendengar Nabi SAW mengatakan Al-Qudhat Thalatha, hakim itu ada tiga. Tidak ada pilihan yang keempat. Ithnan finnar wa wahidatun fil jannah. Dua masuk neraka, satu saja yang masuk surga. Nah, man 'arafa al-haq faqad bihi. Hakim yang mengetahui al-haq berarti punya apa? Hah? Punya ilmu, punya basirah, penerang. Dia tahu kebenaran dan berhukum dengan al-haq. Maka hakim tersebut di dalam surga. Wa rajulun 'arafa al-haq falam yaqdhi bihi. Yang kedua, orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak berhukum dengannya. Hawa nafsu dia pertuhankan. Baik ambisi atau harta, fulus. Araf al-haq falam yakzib, dia tahu yang mana yang benar. Tapi tidak berhukum. Fajara fil hukum, sehingga dia berbuat kezaliman, curang, penipuan di dalam hukumnya. Fahuwa finnar, maka di dalam api neraka. Warajulun lam yaqdi bilhaq, tidak berhukum dengan kebenaran. Wa qadha linasi biljahl, dia putuskan hukum di antara umat manusia dengan kebodohan. Yang pertama punya ilmu, dia berhukum dengannya dalam surga. Yang kedua punya ilmu, tapi tidak merujuk kepada ilmunya. Yang ketiga jahil, enggak tahu apa-apa, dijadikan sebagai panutan. Ini banyak pada zaman ini. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda fahuwa finnar, maka dia berada dalam api neraka. Karena ancaman Nabi alaihi salatu wasallam, sahabat ini meninggalkan jabatan, enggak mau. Dan pada saat itu wilayah kaum muslimin sudah tersebar. Penaklukan demi penaklukan. Baitul mal kaum muslimin sudah melimpah. Dan Ibnu Umar meninggalkan hal tersebut. Karena beliau juga mengetahui sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menegaskan man wuliyal qadha, barang siapa yang diangkat menjadi wali, menjadi pemimpin, faqad dhubiha bi ghairi sikin, dia akan menjadi sembelihan tanpa pisau. Alhamdulillah. Ibarat orang yang disembelih tanpa pisau. Ancaman dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan tercelanya orang yang memiliki ambisi kekuasaan, ambisi kepemimpinan. Ingin dirinya paling atas. Yang lainnya tidak ada apa-apanya. Dan perkara ini berat. Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia pimpin. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man yastar'ihi Allahu ra'iyyah. Barang siapa yang diberikan kepemimpinan bagi dia, thumma yamut wa huwa yamut, kemudian dia wafat, ghasun li ra'iyyatihi, kemudian dia curang atas apa yang dia kuasa, atas apa yang dia pimpin, illa haramallahu alaihi aljannah, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Oleh sebab itu tercelanya semangat, keinginan mendapatkan kekuasaan, kepemimpinan, rujukan di antara umat manusia, dan dia menginginkan itu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis, innakum sataharisuna ala alwilayah, dan sudah terjadi pada saat ini. 14 abad yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan bersungguh-sungguh berkeinginan untuk menjadi pemimpin, penguasa, raja. Wa innahu satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan itu akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Ni'matil murdi'ah wa bi'sal fatimah. Arti lepasnya kenikmatan di dunia, kesengsaraan di akhirat. Kenapa? Karena harus dia adil. Keadilan merata. Jangan kemudian boleh untuknya, tidak boleh untuk yang lain. Gak ada masalah bagi dia, diharamkan bagi selainnya. Maka kita kembali kepada sifat Ibnu Umar. Beliau menjauhi dan tidak senang dengan berbagai macam jabatan yang ditawarkan. Kemudian sahabat Ibnu Umar merupakan seorang yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau di peringkat yang kedua, al-martabah ats-tsaniyah, setelah siapa? Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar 2630 hadis. 2630 hadis. Abu Hurairah berapa? 5374. 5374. Derajat yang kedua siapa? Sahabat Ibnu Umar. Berapa beliau? 6, 2, 6, 30. Nah, kemudian yang peringkat ketujuh siapa? Hah? Peringkat yang ketujuh dari sahabat yang sudah kita bahas, yang belum kita sahabat enggak kita sebutkan. Hah? Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Berapa sahabat Abu Sa'id Al-Khudri? 1170. Kita akan urut sesuai dengan apa? Sesuai dengan sampainya rawi-rawi dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang meriwayatkan dari Nabi. Nah, berarti kita sudah terkumpul berapa? 3. Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Ibnu Umar wafat di kota Mekah pada tahun 73 Hijri, dan beliau dikubur di Maqbaratul Muhajirin. di makam Muhajirin. Makam Muhajirin, Makbaratul Muhajirin. Beliau wafat di tahun 73 di kota Makkah, dan umur beliau sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, 85 tahun. 85 sana. Maka dengan ini Ibnu Umar diberedikatkan sebagai akhir man mata minas sahaba bi Makkah. Beliau merupakan orang yang terakhir meninggal di kota Makkah. Sahabat yang terakhir meninggal di kota Makkah siapa? Abdullah Ibn Umar. Sahabat yang terakhir meninggal di negeri Syam siapa? Baru kita sebutkan sirahnya. Sahabat siapa? Al-Bahili. Naam. Abu Umama Al-Bahili. Dan siapa ya kawan? Dan siapa? Kalau antum ditanya siapa akhir sahabat yang meninggal di negeri Syam, jawabannya Abu Umama Al-Bahili dan Abdullah ibn Busr. Abdullah ibn Busr. Nah, kalau ditanya sahabat yang terakhir meninggal di kota Makkah siapa? Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Wa ardhahuma. Naam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang mengenai makna dari al-kullah dan pembahasan hadis ini. Sebelum kita tutup kajian, sedikit nasihat bagi santri lama dan santri baru, bahwasanya tujuan kita datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk talabul ilm. Untuk talabul ilm. Antum datang dari kota-kota yang jauh, sebagian luar pulau, meninggalkan keluarga, ayah, ibu, tidak lain dan tidak bukan karena menerapkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh ahlu sunan an jam'in minas sahabat, dari banyak di antara para sahabat. Anas ibn Malik, ibn Mas'ud, Aisyah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam sahih Al-Jami' As-Saghir. Begitu juga disahihkan oleh Imam Suyuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim, wajib. Anda mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Dan umat manusia umurnya sedikit, kita hidup di dunia ini terbatas, akan sampai kepada kita kematian, ajal. Harapan semua manusia mendapatkan apa? Surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan datangnya ajal, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah yang akan menetapkan pahala kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, menjadi hamba yang beruntung. Menjadi hamba yang berbahagia, hamba yang selamat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, adapun dunia ini kesenangan yang sesaat, menipu. Nah, harapan umat manusia mereka selamat di muka bumi, dimasukkan ke dalam surga kelak pada hari kiamat di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara jalan yang dapat memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga adalah talabul ilm, menghadiri majlis ta'lim, mempelajari mana yang halal, mana yang haram. Oleh sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman apa sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah, yang meniti suatu jalan ada ilmu, dia keluar untuk mengambil ilmu, mendulang ilmu, menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Meniti dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berjalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan gampangkan menuju surga, kenikmatan yang abadi bagi kaum muslimin. Dan tentu ya, bagi orang-orang yang mengambil ilmu dengan penuh apa? Keikhlasan. Tujuannya mengangkat kejahilan dari diri kita. Kita adalah umat manusia yang bodoh, butuh penerang. Dan penerang Allah subhanahu wa ta'ala ada pada ilmu kitab dan sunnah. Kemudian setelah itu, tujuan yang kedua adalah diamalkan. Antum belajar tujuannya apa? Berbangga diri. Tujuannya apa? Menjadi kiai. Tujuannya apa? Menjadi gus. Nah, tujuannya adalah untuk diamalkan. Terangkat kejahilan, setelah itu diamalkan. Kalau tidak kita amalkan, ikhwani afidhakumullah, apa bedanya kita dengan apa? Kaum siapa? Yahud. Mereka punya ilmu, tidak ada artinya, tidak diamalkan. Oleh sebab itu para ulama mereka mengklasifikasi umat manusia dari ilmu menjadi tiga. Yang pertama, indahu ilmun wa amal, orang yang punya ilmu dan mengamalkan. Ini adalah jalannya para anbiya, para rasul, jalannya para siddiqin. Mereka tahu, mereka terapkan. Yang kedua, ilmun bila amal, punya ilmu, enggak punya amalan. Berarti apa? Mereka punya penerang, akan tetapi penerang tersebut digunakan untuk mengikuti nafsunya, sehingga mereka terjatuh kepada penyimpangan, kesesatan. Nah, atau yang ketiga, amalun bila ilm, orang yang beramal tapi enggak punya apa? Enggak punya ilmu, enggak punya dasar, sehingga tidak diterima amalannya. Dan ini merupakan orang-orang Nasara. Oleh sebab itu Sufyan bin Uyainah mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi syibhun min al-yahud. Kalau di antara ulama-ulama kita ada yang rusak, ilmu enggak mereka amalkan, berarti ada penyerupaan dengan kaum Yahud. Wa man fasada min 'ibadina fa fihi syibhun min al-Nasara. Dan di antara ahli ibadah di antara kita yang rusak, maka sama seperti kaum Nasara. Maka tujuan kita menuntut ilmu adalah diamalkan. Nah, para ulama, para sahabat, mereka mengamalkan apa yang datang dari Nabi SAW. Kata Ibnu Mas'ud, kunna la nujawis 10 ayat min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak berjalan lebih dari 100 ayat dari mulut Nabi, dari bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nata'allam ma'naha wa na'mal biha, sampai kita mengetahui makna 10 ayat tadi satu persatu. Apa maknanya? Apa tafsirnya? Apa intisari daripada ayat tersebut? Apa hukum-hukumnya? Wa na'mal biha, kemudian setelah itu kita amalkan. Baru setelah itu berpindah kepada 10 ayat berikutnya. Wa kunna nata'allam ilma wal amal, dahulu kita belajar ilmu dan belajar amalan. Dan tidak ada terlebih lagi yang paling bermanfaat bagi para tulabul ilm kecuali beramal. Oleh sebab itu, Waqi ibn Jarrah, Abu Sufyan, Ar-Ru'asi, beliau mengatakan, kunna nasta'in ala hifzil hadith bil amali bih. Kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menghafal hadis, supaya gampang dengan mengamalkan hadis itu. Semakin diamalkan, semakin apa? Lengket, ceket hafal. Wa kunna nasta'in ala talabihi bis-shaum. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mencari ilmu dengan berpuasa. Mereka berpindah satu negara ke negara yang lain, mencari riwayat hadis, kadang-kadang cuma dapat satu, pindah ke negeri yang lain lagi. Kami mencarinya dengan apa, kata Waqi Ibn Jarrah, berpuasa. Sehingga beliau menjadi hafid kabir, yang dikatakan oleh Ali Ibn Khasyram, ma ra'ait biyad Waqi kitaban qat. Kata Ali Ibn Khasyram, aku tidak pernah melihat di tangan Waqi satu pun kitab. Gak pernah bawa buku. Bersandar kepada apa? Hafalannya. Gak pernah beliau menulis hitam di atas putih. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan. Allah, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nah, sampai kata Ali bin Khasyram, ya imam, hal ta'lam dawa'an al-hifd? Wahai imam, apa obatnya, apa resepnya supaya kuat dalam hafalan? Kata Waqi ibn Jarrah, idza dallaltuka ta'mal bih, kalau aku tunjuki kepada engkau obat tersebut, engkau akan mengamalkannya? Qala na'am, tarkul ma'as, tinggalkan kemaksiatan. Beramal soleh, tinggalkan kemaksiatan. Oleh sebab itu berkata Imam Syafi'i dalam diwannya, perkataan masyhur, syakautu ila Waqi'a su'a hifzi, aku mengeluh kepada Imam Waqi jeleknya hafalanku. Fa arsyadani bitarkil ma'asi, beliau memberikan petuah kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, mengabarkan kepada aku bahwasanya ilmu ini cahaya. Wa nurullah la yu'tahu asi, dan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya, mereka beramal. Oleh sebab itu Sufyan ats-Tsauri beliau berkata, al-ilmu yahtiful amal, ilmu itu akan mengambil, memanggil, mengajak kepada amalan. Wa in ajabahu wa illa irtahal, kalau amalan datang akan semakin kuat, kalau tidak ilmu pun hilang. Ilmu ini akan menelpon, dibuat connect dengan amalan. Kalau amalannya datang, ilmu akan semakin kuat. Kalau amalannya tidak ada, ilmu hilang. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita dan antum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.